بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد berikutnya Jaban Ar-Ruhaili pada halaman dalam kitab An-Nasiha halaman 28-29 ma yata'allaku bizzaman wal makan, masih tentang hajar, masih menyebutkan penyebutan dhawabit kaidah-kaidah tentang hajar. Ma yata'allaku bizzaman wal makan, kaidah terkait dengan waktu hajar dan tempat hajar, tempat melakukan hajar. Alladhi tahsul fihi al-mukhalafah, waktu dan tempat yang terjadi padanya mukhalafah. Selalu dibahasakan dengan mukhalafah. Maksudnya di sini adalah tepatnya adalah mubtadi' bid'ah. Fayufarriqu baina al-amakin wal azman allati takthuru fiha al-mukhalafat wal munkarat wa taqwa syaukatu ahliha. Maka dibedakan antara tempat-tempat dan zaman-zaman yang banyak terjadi dalamnya penyelisihan dan kemungkaran-kemungkaran dan kuatnya pelaku penyelisihan dan kemungkaran itu, kuatnya pengaruhnya, wa baina al-amakin wal azman allati taqillu fiha al-mukhalafat wa tad'ufu shaukatu ahliha. Dibedakan antara ini dan antara tempat-tempat dan zaman-zaman yang pada tempat-tempat dan zaman-zaman itu penyelisihan yang terjadi, kemungkaran yang terjadi sedikit, dan kekuatan pengaruh pelakunya itu lemah. Fa in kanat al-ghalaba fi az-zaman wal makan li ahli sunnah, jika al-ghalaba kemenangan di zaman dan tempat yang terjadinya penyelisihan dan kemungkaran itu di tangan ahli sunnah, mereka yang lebih kuat, mereka yang lebih menang ini ahli sunnah. Fa yusha'ul hajr, maka disyariatkan melakukan hajr ma'a mura'at ad-dawabiti al-ukhra, beserta memperhatikan, mengawasi dhabit-dhabit kaidah-kaidah lainnya. Li'anna al-mukhalif da'if. Fa yahsul lahu az-zajr bidzalik, karena sesungguhnya yang menyelisihi syariat di sini lemah, sehingga dengan dihajar oleh ahli sunnah yang lebih kuat dan menang, hal itu menghasilkan zajar hadikan padanya. Kama qala Allah Ta'ala fi Ka'ab ibn Malik wa sahibaih, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Ka'ab ibn Malik dan kedua temannya, tiga sahabat yang bersalah ketinggalan perang Tabuk. Allah berfirman, hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat, hingga sampai pada tingkatan jika bumi yang mereka pijak itu menjadi sempit rasanya bagi mereka dengan luasnya bumi ini, tetapi jadi sempit rasanya karena diboikot, dihajar. Wa daqat alaihim anfusuhum, jadi sempit ya, rasanya jiwa-jiwa mereka, hidupnya mereka. Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih, dan mereka yakin bahwa tidak ada tempat untuk kembali berlindung dari Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah. Nah, artinya kekuatan di tangan Ahlus Sunnah, Nabi Rasulullah dan para sahabat ketika menghajar tiga sahabat yang bersalah ini. Nah, wa kama hasala az-zajr wa at-ta'dibu fi hajri Umar wal ummah li Subayr ibni Aslim ala ma huwa ma'lum, dan sebagaimana dihasilkannya zajr, hardikan dan ta'dib, pendidikan, ya, mendidik, berhasil menghardik dan mendidik, yaitu pada hajar yang dilakukan oleh Umar dan umat terhadap Subayr ibn Asl, ya, yang telah lewat disinggung ceritanya. Alamah huwa ma'lum, sebagaimana ini hal yang ma'lum diketahui. Nah, wa amma idza kanat al-ghalabatu fi zaman aw al-makan, adapun jika kekuatan kemenangan di zaman itu atau di tempat itu, li ahli syarr wal batil, di tangan ahli syarr wal batil, ya, fala yus'ul hajru, maka tidak disyariatkan melakukan hajar, illa fil ahwalil khassah, kecuali pada keadaan-keadaan khusus, li anna al-hajra la yuhakkiku maksidahu minat ta'dib wa zajr, karena hajar yang dilakukan jika demikian tidak akan berhasil merealisasikan, mewujudkan tujuan hajar yang bertujuan untuk mendidik yang dihajar dan menghardiknya dari kesalahan itu. Bal rubbama tadarrara bidzalika ahlul haq, bahkan mungkin saja justru ahlul haq yang akan termudaratkan dengan hajar itu. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa li hadza yufarraqu, oleh karena ini